Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten, ledugi rada gasik. Nggih, wacet teng Lingkar Magelang iki lho. Teng jalan Lingkar Magelang niku setunggal jam. Alhamdulillah saged silaturahmi kali sedaya warga Ngimbrang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Anyuti yang kang kula hormati, Pak Lurah kang kula hormati. Singkote ta dawa mau. Nek saking Bapak Polisian Polsek Polres Polsek Polsek Mbulu, saking Pak Camat, Pak Kodim, Pak Koramil Mbulu nggih. Sepuh pini sepuh Ngimbrang, hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya siang menika saged nderek sareng-sareng tasyakur. Apa ini? Tasyakur sedekah desa. Tasyakuran sedekah desa Ngimbrang ingkang asring kita kenal kanthi jeneng Nyadran. Nyadran terus nek sakniki niki biasane jenengane tasyakuran, asline Nyadran. Terus kathah kita panjenengan sedaya masyarakat Islam niki nggadah bungkus ning isine mboten padha. Kathah kita sedaya nggadah bungkus kali isi niku mboten padha. Wong Islam niku duwe salat ning bungkuse sembahyang. Wong Islam niku duwe musala ning bungkuse langgar. Wong Islam duwe kalimat syahadah bungkuse kalima sada. Wong Islam duwe tilmidun muridun bungkuse santri. Wong Islam duwe syaikhun ustadun bungkuse kiai. Tiang Islam duwe sedekah tasyakur bungkuse serodo utawa nyadran. Jadi mila tiang ingkang boten waspada niki kathah ingkang boten patek paham. Awak dhewe duwe Qul huwallahu ahad bungkuse ketuhanan yang maha esa. Awak dhewe duwe wa'tasimu bihablillah bungkuse persatuan. Awak dhewe gadah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa bungkuse kemanusiaan yang adil dan beradab. Awak dhewe duwe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duwe bungkus rakyat. Nggih, matur nuwun. Dadi iki dadi kathah teng Indonesia iki bungkus lawas isine niku anyar. Lho kok iso? Lah niki kok iso? Niki sing kudu waspada panjenengan. Sebab sedaya niku pun cemepak pun cemawis wonten ing tanah Jawa. Tanah Jawa niki napa mawon pun cemepak pun cemawis. Soale tanah Jawa niki rumiyin dibangun kali Hindu. Jadi sing bangun tanah Jawa niki Temanggung niki riyen Hindu. Hindu. Lah Hindu niku mawon ajaib. Hindu neng India mriko mboten saged mbangun keraton gede. Tapi begitu melepet teng tanah Jawa iso dadi gede. Riyen keratone nameng Astina. Terus napa? Napa? Ngastina, Ngalengka. Apa sing munyuk niku napa? Anoman. Teng mriki iki saged mbangun Majapahit, Mataram, Singasari. Tiang Hindu teng India mboten saged mbangun langgar gedene sakmboro budur. Tapi begitu mriki iso gawe gedene sakmboro budur. Napa malih sing teng Candirata niku sing runtuh niku. Gedene 10 kali lipate mboro budur teng daerah Liangan cedak Jumprit. Dadi napa mawon nek mlebet teng mriki niki dadi gedhe. Sebab niki termasuk tanah terbaik teng donya. Jadi awak dhewe niki masih elek-elek nggih. Nek cara hitungan wong donya awak dhewe niki lak sing paling ora cetha. Gedhe ya mboten, cilik ya mboten. Mbangir ya mboten, pesek ya mboten. Putih mboten, ireng nggih mboten. Niku awak dhewe. Nek sing ganteng-ganteng ayu-ayu digeleh teng Arab mriko. Teng padang pasir. Nek sing gagah-gagah, dhuwur-dhuwur, gedhe-gedhe rambuté abang digeleh teng Eropa. Nek sing jembluk-jembluk pipine kaya bakpo digeleh teng Cina. Nek sing kuru-kuru dawa-dawa lincip-lincip geleh Jepang. Sing gosong-gosong geleh Afrika. Nah, sing cilik-cilik ra cetha iki ya pesek ya mboten, mbangir ya mboten, niku kali Allah digeleh teng tempat terbaiknya di muka bumi. Nah tempat terbaik di muka bumi niku teng pundi? Teng Jawa mriki. Mula saat ini kabeh royoan dadi wong Jawa. Wong Jawa. Nabi Sulaiman diceritake neng kono koyone kok ora cocok nek Nabi Sulaiman niku neng Arab. Mula saat ini Nabi Sulaiman diceritake neng Sleman. Ratu Saba diceritake neng Arab kok ora cocok, wong negarane niku banyune semreweh. Akhirnya Ratu Saba ceritake neng wono Sobo. Wis pokoke kabeh critane neng kene. Atlantis yang hilang diceritakan itu di tanah Jawa. Sampai wong Israel niku duwe kampung paling apik namine Tel Aviv. Niku sakniki dijenengke Jaffa Tel Aviv. Wong Londo duwe dalan paling apik sak negara Londo jenenge Jalan Jawa. Heri kira niki. Dadi meneng-meneng wong sak donya niku sakniki ngipi dadi wong Jawa. Wong Jawa. Ngipi dadi wong Jawa. Soale sakniki donya niki wis mulai ketok. Paling apik wong Jawa. Wong Eropa ora iso dadi wong Jawa. Mula wong donya niku iso dadi apa mawon ning siji ra iso dadi wong Jawa. Wong Jawa. Amerika iso gawe pesawat, iso gawe helikopter, iso gawe napa? Satelit. Iso nuku napa mawon. Yahudi apa mawon iso dituku. Duwe ora ana silite, iso manak. Aku nek ra wong Yahudi ra iso. Wong Cina dom mawon dituku. Tom digawe tekan katok iki digawe. Tapi ada yang dunia enggak bisa memiliki, apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Iki donya ora ana sing duwe. Srengenge slurup esuk, tukul esuk, sore slurup ora ana sing duwe. Niku nameng teke wong Temanggung. Teke wong Jawa, wong Jawa. Sebab srengenge esuk tukur sore slurup, air tidak pernah membeku. Akhirnya wong Jawa iso mangan iwak bendina, iso mangan godhong bendina. Wong Londo sebab srengenge ilang nemulan, bongko niki wong Eropa niku. mulang gerakan sepol wong Eropa niku. Sampai mikir Gusti Allah ora kober. Sebab nopo mikir engko 6 wulan iki mbadhok apa wong Eropa niku. Mula apa wae dijajah, lengo niku diminta seluruh dunia. Minyak dijarah dimanapun untuk menghidupkan listrik pada saat musim dingin. Sebab wong Eropa niku nek wis musim dingin, sing wedok nek ora entuk pemanas kulite berubah kaya tekek. Kirek metu keluyuran mati kudu dilebokno omah, kei pemanas. Kirek ning kene keluyuran 7 tahun urip. Angger ora kecekel wong MTA mawon ra dibeleh. Kirek Indonesia, ini luar biasa, ndak ada yang punya di seluruh muka bumi. Wong Arab ndak punya sumber air yang selalu mengalir, maka mereka rebutan napa mawon. Daun tidak pernah rontok dari bumi Jawa. Mula wong mriki sego ana dibuntel dadi lontong. Ana diwadah berkat karena dodong ra tau rontok. Wong Londo nek sewulan, penemulan ora duwe srengenge. Mula godhonge rontok kabeh. Mula dina Natal niku ngangge godhong cemara. Satu-satunya daun yang tidak rontok mek godhong cemara. Kok Natal niku asli ngimbrang iso godhong telo bareng. Iki kelebihan bangsa niki. Mula begitu ini saking indahnya kabeh royoan bangsa Indonesia. Kabeh pengen rene sakniki hati-hati sampean nak kandhani. Tahun 300 sebelum Masehi Yunani pengen rene tapi gagal. Ptolemeus tidak mampu membawa Yunani masuk ke tanah Jawa karena konflik Kreta sama Sparta. Padahal wong Yunani wis duwe Gusti Allah kondhang jenengane Zeus. Zeus Gusti Allah lanang rabi karo Hera Gusti Allah wedok lahir Hercules. Lha nggih, akhire sing iso boyong mrene tiyang India dipimpin kali kudunga boyong sak negara manggen teng Pulau Maldif. Boyong sak negara saking Maldif teng ujung timur Kalimantan ngedekna napa Kutai Kartanegara. Raja Mula Warman anake Boyong nami Dewa Warman teng ujung kulon Jawa Barat damel keraton Salukanegara. Anak Dewa Warman nami Purnamawan Boyong teng pedalaman Jawa Barat damel keraton Tarumanegara. Anak Purnawarman Boyong teng ujung kidul pulau-pulau Jawa jenenge Senasanaha manggen teng Galuh daerah Ciamis. Anak mriko nami Senasanaha masuk pedalaman Jawa Tengah kepethuk daerah diarani daerah Gusti Allah. Mula terus dikenal kanthi jeneng Gunung Dahyang. Niku maknane daerah pengiran kampunge Gusti Allah. Sampeyan sing ngarani Gunung Dieng ngedekno keraton gedhe namine Mataram. Asanjaya duwe anak Rakai Garung mula teng Dieng eneng Kecamatan Garung. Di adik Rakai Watu Humalang ana Kecamatan Watu Malang. Di anak Kayu Giang, di anak Kaliang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah ke Du Temang, Temanggung Bangun Boro Udur. Niki daerah kuno. Akhirnya gunungnya meledos pisah loro. Separo Melayu teng Malang dipimpin Pusindok, separo Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa ngetekno Sriwijaya. Saking Tumapel dipimpin Tunggul Ametung di Bojoayu jenenge Kendedes Gondol Melayu Kena Henarok. Sebagian dipecah loro doho kali Kadiri. Kadiri kondang soalnya turun Temanggung iso ngeramal ribuan tahun ke depan. Jayabaya duwe anak nami Angling Darmo. Mula Angling Darmo pengen goleki tanahe Mbah Buyute pindah saking Kediri damel keraton Malwopati teng Lamongan, pindah Bojonegoro damel keraton Rajekwesi, akhirnya balik malih teng Temanggung bangun Malwo Pati. Dan ini mula sampai anak jagumun ngopo Angling Darmo kok seko Kediri kok pindah Temang Temanggung. Jadi gila hati Kediri ini daerah kuno. Mula kabeh pengen meriki Londo ya pengen rene. Kabeh pengen rene 350 tahun usir maneh. Jepang tak 3 tahun setengah usir. Lah panjen ngriki iki teke wong elek-elek iki panjene. Teke wong rembes-rembes niki memang tanah mriki iki. Wong pesek-pesek teke Pak Lurah barang ngene iki wis pokoke. Pokoke iki memang tanah kita. Mula aja gumun sak niki-niki sebab niki-niki daerah terbaik. Napa mawon, Bun? Enten tambah ten, bangsa kok kaya bangsa gone dhewe iki. api ora umum. Apa mawon ana. Mula sakniki bangsane dhewe niki duwe apa mawon dielek-elek. Ora ana benere. Sing siji teko nggawa narkoba supaya sampean gak ndang mati. Anak-anak muda biar mati gak no narkoba. Sing ibu-ibu ben ndang konslet kei katok. Tapi ini katok legin niku ora cocok karo wong Jawa. Katok legin niku katoke wong Londo lurus nika. Nek wong mriki mboten cocok wong teng plenduk nika nggih. Mila akhire begitu kepengin nganggo katok, iklan mengatakan yang cantik adalah yang kurus. Mula sampean pengin ngurukno awak nganggo obat pelangsing sampai wetenge loro. Begitu wis langsing tekak no meneh iklan yang cantik adalah yang putih. Begitu sampean sing ireng klothok nganggo baiklin pemutih. Wis begitu ngono wis ngelothok apik putih mulus tekak no meneh iklan yang cantik yang tidak berbulu. Akhirnya tau kok no penghilang bulu. Oh areng ngono awake ramping langsing nganggo katok lekin ketok Yahud yang cantik adalah yang terbuka. Mula akhire kelambine buka ketok keleke nika nggih ngangge you can see. Bar ngoten niku kurang apik, raine kurang putih, kelotok malih. Idepe kurang dawa disambung ngebyok ngebyok. Ndase kurang abang di abang-abang. Dadi LKMD londo kok mengen ndase. Akhire tuku kacamata gelen dhuwur mbun-mbunan. Sendal kurang dhuwur dijinjitke akhire napa ora gelem ning sawah akhire sawahe didol pasrahke pabrik-pabrik besar didol kabeh duwi entek akhire dodol awake santai. Ini bangsa strategi budaya aja salah sing kaping kali nek wis dandan ayu kaya ngono ora gelem nyusoni anak anake pasrahno sapi kongkon atus nak atus mah wong sapi nggih nyusoni mah akhire napa ya Allah lha iki lho mula iki budaya mula sampean delok aja gumun nek iklan TV apa wae wong wedok ana iklan truk wedok ana iklan semen wedok hubungane wong wedok karo truk iku apa wong lanang kalek kumanan iklan luru nek ora iklan ndas ngelu iklan mencret. Tapi alhamdulillah santri-santri ora mempan tetep nganggo klambi dawa-dawa rukun-rukun akhirnya selamat. Tau wekake maneh wong sing senengane alok-alok wong apapun yang punya bangsa ini dilokno. Akhirnya bangsa iki duwe politik dilokno. Politik Indonesia terutama ning Jawa politik sesat karena menggunakan mani politik. Akhirnya angger pilkades, angger pilkada, termasuk bapak polisi ngenteni sapa sing mani politik sesuk meneh aja usah aja gelem, Pak. Jawa punya tradisi politik dhewe. Wong Jawa nek kepengin mulya kudu bagi dhuwit, ora iso nek ra wong Jawa ngono kuwi. Wong Jawa niku jer besuki mawa beya. Lho tak kandhani sampean. Wis diulang jeneng arep dadi lurah ya mbleh sapi nggih, lur nggih. Nggih kudu ngekeki 50.000-an wong iki bang saja. Jawa jer besuki mawa beya. Mula lera jenengke mani politik jenengke uang bensin. Mlebu kiai jenengke bisara, mlebu masjid jenengke sumbangan. Iku budaya kita. Jangan dikatakan itu budaya yang buruk. Iku budaya yang baik. Pala yakhudhu ala ta'abil miskin. Aja diarani kowe elek. Kula kepengin petuk ahli politik endi sing ngarani mani politik kowe elek. Kon rene tak debat awake kula 5 dina tak ladeni kula. Ora usah nganggo dalil ar-rasi wal murtasi finar ora usah. Iku mani politik karepe wong Amerika, karepe wong Londo. Lho ngono lho, ora apa-apa, wong ngekeki kok. Lah nek korupsi ora oleh, ora ana hubungane ngekeki karo korupsi ora ana. Ngekeki ya ngekeki, korupsi pancen kurang ajar. Ngoten mawon nggih. Lah iki bangsane dhewe duwe cara dielek-elek. Ana wis ngono gek ora mempan, tuwek kok meneh sing bagian alok-alok. Dilokno ngangge budaya ra mempan, tekake agama sing senengane alok-alok. Duwe Pancasila tekakno Hizbut Tahrir, alok-alok Pancasila padahal Hizbut Tahrir niku sampah yang sudah tidak laku di seluruh dunia. Larahane Islam iso salah jenenge Hizbut Tahrir. Sampah Hizbut Tahrir niku teng Palestina ora payu. Rana wong doyan teng mriko sing ngedekno Hizbut Tahrir namine Taqiyuddin An-Nabhani pindah teng Yordania ra ono wong doyan gawa ning Mesir ora ono wong Arab gawa neng Malaysia diusir, gawa neng Indonesia alok-alok Pancasila tengriki ora payu, wong alok-alok kok ora serius. Wong nek ora gelem Pancasila, kudune aja urip neng Indonesia. Senak kenapa? Seluruh kebaikan bangsa Indonesia dituangkan dalam sebuah peraturan yang namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Seluruh bendel niki disetempel ngangge burung Garuda Pancasila. Berarti seluruh keputusannya haram. Mula sapa sing ngaramno Pancasila haram hidup di Indonesia. Rabi seluruh surat nikah ana setempele Pancasila. Mula nek ngaramno Pancasila kabeh anake anak haram. Tuku ning Indonesia duwike ana setempel Pancasila. Ngaramno Pancasila haram melakukan pembelian apapun di Indonesia. Lha iki lho. Nggih. Ora mempan ngangge Hizbut Tahrir tekakno maneh. Napa jenenge? Tawakno jenengane Salafi, jenengane Wahabi. Lah niki geblek maneh sitok niki. Apa ae salahne mungsuh wong niki? Ora jenggoten salah. Katok ora cingkrang salah, bar salat salaman salah, duwe beduk salah, duwe tumpeng salah, yasinan salah, tahlilan salah. Apa ae salah nek mungsuh Salafi niki sampean hati-hati. Jilbaban ngene salah, takbir ngene salah, sembayang orang gerayangi wong salah. Apa ae salah nek mungsuh wong iki? Ora ana bener ya, hati-hati. Kenapa? Karena Salafi ini menjadi pengoro. Wahabi keluar dari Arab masuk Afghanistan dadi Taliban, dadi teroris nek ngono. Wong Indonesia belajar di sana jadi masalahnya polisi. Namanya Abdullah Sungkar gawa muridé jenenge Pak Asyir, Pak Asyir gawa muridé jenengane Mukhlas, Mukhlas gawa adiké jenenge Amrozi. Mulih urung 10 tahun ngebom kantor polisi. Nah, sampean ayo. Ngono sampean pelihara tonyo ae aja suwe-suwe. Ngono aja pokoke ana khilafah-khilafah tugase panjenengan didor mawon kesuwen. Lho ngono. Khilafah-khilafah anti Pancasila. Aja kok malah golek sing wis ra eneng, PKI wis ra eneng aja ditangek-tangekno. Sing eneng iki lho Hizbut Tahrir ditebak kesuwen. Lho ngono. Lha iku bom. Bangsa PKI wis turu, wis kabeh melu thariqah diopeni kiai. PKI sing asli wis ra eneng, wong anak-anake ya wis mon. Mondok sing nggawa khilafah-khilafah niku lho teroris-teroris lha sampean rampungi ora usah ngurusi sing lawas. Nggih, mboten. Ampun. Iki bangsa duwe apa wis salah nek mungsu Wahabi Salafi iki ora ana benere. Tak kandhani sampean, wong sitok niku ora ana benere pokoke. Wong rokokan salah. Oh, bongko maneh sampean. Wong Temanggung duwe mbako haram. Lah ya terus piye? Ayo. Padahal bangsa Indonesia niki sakniki bangsa sing paling kuat. Karena ora gampang stres. Napa kok ora gampang stres? Wong Indonesia bisa ngisep nikotin secara langsung. Lah terus engko supaya obat stres iki iso mlebu, piye carane wong ora ngerokok? Mula sing ngerokok dilokno haram, sing siji kon golek tekek. Sebab tekek adalah binatang sing paling anti kali mbako. Mangke sel intinya tekek sing anti tembakau diinjeksi teng seluruh anak-anak. Anak-anak bakal anti tembakau. Tembakau gua nanti guang ganti stevia, tanaman pengganti gula yang sekarang muncul di Amazon. Nah, hati-hati elek kabeh bangsa dewe-dewe mung sewang sita iku. Tapi 57 triliun saking rokok masuk APBN. Lah APBN nggo bangun dalan. Mula sing ngaramke rokok dosa lewat dalan mriku. Oh, mboten iki ra ya kudu. Sing banter nek tepuk tangan rasa sungkan-sungkan. Ana wong ziarah kubur musyrik, tabur bunga musyrik. Kula meneng mawon iki Pak Polisi, Pak Tentara kali Pak Polisi. Tak jiarno wae musyrikno wong ziarah kubur, tak enteni. 10 November waktu tentara tabur bunga, wong niki tak celuk. Lah, wingi kowe lak ngaramno wong tabur bunga. Iku lho tentara lagi tabur bunga. Nek kowe wani tenan lebono nang lokno musyrik, lak ndasmu ilang separo. Lengene iki lho. Pak Polisi lagi hari raya Bayangkara nih kalau di kantor-kantor makam-makam pahlawan. Nah, kayak musyrik kayak polisi barang kayak nakal, nakal, nakal. Lo udah musyrik nggak di pedil dia semua. Mungsu wong sito iki ora ono bener nih. Tapi Afghanistan nurut karo Wahabi, hati teroris banyak di sana. Suriah ngandel karo Wahabi bahwa Syiah bukan Islam, hasilnya isi surah nontai ngoten niku. Mriki ora ngandel. Kenapa? Mereka tetap ikut jalannya para ulama. ulama. Sing ulama niku pancen ngerti persis wong Indonesia. Sebab sing gawa Islam pertama niku para wali, la ulama niki penerusé para wali. Sampeyan aja salah. Maka Indonesia sekarang menjadi pertanyaan besar. Seluruh bangsa runtuh Islame. Kenapa Indonesia tumbuh subur? Sebab Indonesia ono para ulama. Sing diteruske kalih para wali. Sing diteruske para wali. Wali iku sapa? Wali niku sing pertama kali gawa Islam ning tanah Jawa. Dan wali niku mboten main-main. Sebab nopo apa sing diarep digawa para wali wis ana ning tanah Jawa. Wali arep gawa agama, zaman semono wong Jawa wis duwe agama Hindu. Nggih, wali arep cerita kekuasaan, wong Hindu wis duwe Majapahit. Wali arep cerita swarga ning Temanggung, wong Temanggung ora gelem. Sebab suwarga nek cara Islam niku member Temanggung. Suwarga iku banyune mili, jare wong Temanggung ning ajeng omah kula nggih banyu mili, Kyai. Suwarga iki wowohane kathah, jare wong Jawa yen kula wowohan kathah, ciplukan mawon enak, Kyai. Nggih, suwarga banyune susu, jare wong Temanggung kula ratek seneng ngombe susu. Yai, lah senengmu apa? Bungkuse mawon. Wong Jawa dikandani swarga niku banyune niku saka arak. Wong Jawa lah wong teng mriki arak nggih kathah. Wong Jawa dikandani kaline madu teng mriki angger growokan ana madu. Mula ora mungkin Islam disebarke nganggo cerita swarga. Sebab napa mawon sing teng mriki pun ku kuat. Lah niki lho mula Islam akhire piye carane nandur teng tanah Jawa sing negara wis duwe ilmu pengetahuan terbaik enten teng tanah Jawa, universitas sing namanya Nalanda, ilmu politik terbaik teng Jawa, kitabe Negara Kertagama, bermasyarakat yang baik kitabe Suta Soma. Mula para wali, oh ya wis nek ngono aku tak goleki saka Quran napa carane nandur Islam di tanah yang paling subur seperti ini. Dia ora iso mlebu mrene kok sembrono. Apa mawon nek mlebu mriki karek milih wong-wong Jawa niku teliti kok. Hati-hati sampeyan aja sembrono karo wong Jawa niki lengkap apa sing ra ene. Wong Arab gawa bahasa Arab naum, maknane turu. Wong Jawa karek milih sapa sing turu. Nek sing turu raja nendra, nek sing turu wali nendra, kiai tilem sare. Bapak polisi, pak tentara, pak camat, sare, kekasih kita bobok, koncone dhewe turu, maling micek, Jawa karek milih. Wasane lengkap. Wong Londo teko nggawa rice, beras, wong Jawa beras karek milih. Nek rung dibuka saka kulite jenenge gabah. Nek lem buka cuwil-cuwil jenenge menir. Nek dibuntel godhong jenenge lontong, buntel janur jenenge upat, iseni iwak pitik jenenge iseni gula jenenge ayo ora dibungkus jenenge sego. Nek wis bar ora dibungkus terus garing ora kepangan jenenge lho basa Jawa beras tok wong kono ora duwe. Ayo, wong Arab teko nggawa basa sakata, tiba mriki karek milih tibane piye? Ngene nyungsap. Nek ngene geblak, nek ngene ane hek. Jawa lengkap. Mula nek mlebu Jawa aja sembrono. Mula sampean saiki aja seneng karo liyane Jawa mawon. Saniki kathah wong lali Jawane. Celuk bule mah, celuk budhe mah, jaluke tante. Nggih, Mboten? Sampeyan ngerti tante iki apa? Soale sampeyan ora duwe telur. Wong wedok ora duwe ndok, sing duwe ndok loro niku wong lanang. Mula wong wedok diceluk tante artine tanpa telur. Ha. Wong lanang napa kok diceluk om? Soalnya wong lanang omong doang. Kakek ana omong wong lanang niku mula celuk om, omong tok. Lah sampean seneng celuk om. Mula aja Pak Le, Pak D. Tak ora tante, tanpa telur sampean niku. Lah niki basa Jawa apa sing ora ana? Musik rock sing gagahe kaya ngoten niku mlebu tanah Jawa rung 10 tahun dadi rock dude. Iki artis iki. Iki ta rock dadi rock dude. Musik keroncong dadi campur sari. Apa sing ora ludes mlebu mriki wong niki tanahe Gusti Allah terbaik di muka bumi ya kan delah. Lah. Mila akhire para wali mlebu mrene piye carane nandur. Wis ana kabeh critani kekuasaan radoyan. Critani swarga moh, critani pengetahuan wis duwe. Lah Islam teko dipimpin para wali mikir, oh aku ngerti carane nandur Islam. Carane nandur piye? Nyonto Quran, mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih ya'jibu zurra'a liyaqidu bihimul kuffar. Ah Islam iku wis digambarno kaya tanduran. Tanduran kang metu anak-anakane terus meteng. Bar ngono mbokne karo anake wohe bareng. Tanduran apa sing manak sik lagi meteng? Pari mbokne karo anake wohe bareng ya niku pari. Mula akhire niki sing didamel landasan para wali nandur Islam. Pari niku nek nandur dhuwur lemah apa ngisor lemah? Ngisor lemah, dhuwur lemah totol mah. Manuk. Berarti Islam niku kudu digeleh tidak terlihat karena kalau ditanam di atas dibabat kalih mojo pahit mulo geleh ngisor. Allah ana wong mriki wis kenal sing gawe napa-napa niku Sang Hyang Wenang. Oh ya wis ra apa-apa Allah jenengke Sang Hyang Wenang. Wong mriki wis duwe cara ngibadah jenenge nyembah Sang Hyang. Mulo oh ya wis salat jenenge sembahyang. Wong mriki wis duwe kiai. Mula ulama niki dijenengke kiai. Wong mriki wis duwe wong sing belajar sinau jenenge sahastri. Mula wong sing teko belajar Islam tilmidun jenenge santri. Panggonan sembahyang jenenge sanggar. Mula musala jenenge sanggar utawa langgar. Lah wong mriki niku wong apik, rumangsa duwe panggonan apik kaya ngeten iki. Matur nuwun karo Sang Hyang Wenang, anak putune nglumpuk, nggawa hasil bumi, nggawa napa mawon tasyakuran bareng-bareng ning tengah desa, matur nuwun karo Sang Hyang Wenang. Lah niku namine Srada. Nah, Srada niku jenenge. Niku wis ana. Mila akhire terus napa niku diseni kali sedekah jenenge nyadran. Lah nyadran kawitan niku teng pundi? Srada kawitan dilebokke Islam niku ontene teng daerah Kediri mriko. Teng kampung namine Kampung Singkal. Lah teng mriko Srada suwe-suwe dikenal kanthi jeneng Barian. Soale napa? Ben nyadran gawa panganan kiyaine Allahumma barik lana. Allahumma barik lana borak-barik, borak-barik. Akhire dikenal jeneng Barian niki teng daerah Kediri kali. Rika, lah nek Barian napa nek Srada biasane ngangge tumpeng, pedang, ingkung, terus kiyaine ning tengah niki ndongakno bareng. Bareng lungguh bareng niku ngoten lho. Lah kok iso awak dhewe duwe upacara Srada, duwe sedekah bumi muter lanang wedok kaya ngeten iki ngepung tumpeng niku asale ya teko wono teko Temang, Temanggung, wono sapa Temanggung Magelang niki. Biyen teng mriki terjadi peralihan saking nopo Hindu Brahma nang Hindu Siwa. Hindu Brahma niku iso dilakoni ning matine angel. Sebab kudu muksa, supaya iso muksa kudu nglakoni upawasa. Ramangan ra ngombe ora demok, Bu. Bojo mangke awake mimpes cilik, lap lap cilik, lap ilang. Lah wong Temanggung kathah sing wis mimpes cilik cilik macet. Sebab napa? Eling bojone. Eling weduse ra sida gedhe, ra sida ilang. Akhirnya ajeng gedhe ora iso ilang ra iso dadi jenglot utawa petara ka Karang, mula sampean nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Akhirnya tiang Temanggung matos ajaran Bhairawa saking kali, saking Durga, saking Siwa boten ngulangi muksa ning ngulangi ngraga sukma supaya iso ngraga sukma lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas. Mungkin terus ngedep arak teng mriku nggo nenangke pikiran. Wetenge ben ora krocak-krucuk pakane tumpeng. Mangke nek sukmane lunga supaya awake mboten obah, patok ingangke mangan daging menung. Menungso mula tukul Sumanto, so kaget. Sabare ngraga sukma, akhire sukmane lunga dijak nyolong jenengane ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge Santet. Sukmane lunga jak nyenengke wong wedok jenenge Pelet. Mula teng Temanggung tukul Santet Pelet ngepet. Dadi sampeyan nek pengin goleki asal-usule asli ilmune wong Kedhu. Wong Temanggung ya termasuk ngimbrang warang niki. Lah niku sing akhire mboten iso ditembus kali ulama-ulama Islam. Sebab ulama Islam 1500 dipangan kali tiyang ngeten niki, tekake ulama khusus saking Persia namine Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa bingung nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, mula teng mriki dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Uper-uper lah kene tentara niku enten dulur, gunung tidar niku pusate niku. Saya Subakir pinter tu, beruper tiang riku melayu teng segoro kidul. Sing separuh melayu ngitan, munggah Gunung Lawu, Gunung Kawi, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi. Sing teng Alas Purwo dipimpin Minak Sembuyu, diajar kali Mbah Maulana Ishak. Minak Sembuyu nyerah anak ising wedok nami Dewi Sekar Dadu paring Mbah Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Sebagian melayu teng Bali ngajarke ilmu leak. Sebagian melayu teng Kediri nyembah patung rotok keret teng daerah Pagu Pamenang diuber Sunan Bonang akhirnya nyerah ya wis mutermu tetep rapopo ning aja udo arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetep rapopo ingkung menungso ganti ingkung pitik ngrogo sukma ganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula santri ora ana sing anti kali tumpengan ngerti asal usule. Mula ana wong ngeyel musyrik-musyrik na tumpeng parani critani sing ngeyel tapuk lambene. Gana lah niki. Cek ero mula ngene iki lah. Tengriku niku dirubah kali Sunan Bonang, panggenane ngrubah kampunge namine Kampung Singkal teng daerah Pagu Pamenang. Dadi sedaya serodo terus dadi nyadran niku asal muasale ya niku King Temanggung pindah teng Kediri. Lho aja salah ya ngoten niku. Lho niki lho. Apa mawon wis cek gak dadi bermasalah. Isine ganti bungkuse tetep iki kehebatane ulama-ulama Indonesia. Lah sing paling angel niku napa? Ngerubah keyakinane wong Jawa. Wong Jawa niku duwe keyakinan nek mati urip maneh jenenge reinkarnasi. Lah wong Jawa nek wong Islam nek mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane ngerubah niki? Akhire para wali ketemu cara. Wong Jawa paling seneng nembang. Apa mawon nek wong Jawa niku nembang, mula nek ilmu niki dilebokke ngangge tembang mesti berhasil. Wong Jawa niku senengane nembang. Wong Jawa weruh lintang nembang. Yen ning tawangono lintang cahayu weruh lintang. Weruh mentok tok mentok. Tak kandhani wong rupamu angi sini sini weruh men pentok weruh semut ireng anak-anak kepo bungkang weruh semut weruh bebek bebek adus kali nututi sabun padhe weruh apa wae nembang wong Jawa niku nggih bahkan wong Jawa weruh silit niku ditembangke. Pengen ngerti begitu perlu silet demok silet ku dikena ya kan kena coba lagi badan lele boleh pite kelele rana ya ran rantai kapal ayo kalau dari kalau cah cilik di lana nak enten kata dia ke oh berarti nek ngono wong Jawa arep ngerubah apa-apa lewatkan nyanyian pasti berhasil ke milo akhirnya tembang reinkarnasi genti kalau tembang Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun tembang ke ojo lali sangkan paraning dumat dadi jenenge tembang maca pat. Wong urip kudu iso maca barang papat. Napa barang papat? Kancane nyawa sing manggon ning jero raga. Sebelah kiwa iblis loro, sebelah tengen malaikat loro. Iblis bagian nyasarno, malaikat bagian gandoli. Kali para wali jenenge dulur papat limo pancer. Mula pancer nek pengin apa-apa butuh kiwa tengen monggo. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen macane ya Rahman ya Rahim, poso pitung dino sing disenengi ya I love you. Ora gelem dalan tengen nganggo sing kiwa sing diwaca sun nama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha mawon. Pengin rusak nek dalan tengen macane la haula wala quwata illa billah. Ra gelem tengen nganggo kiwa sun nama teka jajiku bandung bondowoso ototku kawat balungku wesi rusak. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo lah macane ya fatahu ya razzaq salat duha. Ra gelem tengen nganggo sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi mulih ya sugih kok ana kok ayo ayo. Mula nek pancer iki tirakate kuat kiai hebat dukun ya hebat kiai padang dukun ya padang wong nyimbrang terserah milik kiai apa milik dukun padha mawon. Padha hebate, padha padange. Goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon padha padange. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Monggo ayo. Goleki pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu, ngangge blarak utawa godhong diobong pitike ketemu, ketemu lampune utuh, godhong entek kok obong. Eh monggo. Alus kiai nek mulang. Mula tembang sing eling menungso niku tembang sangkan paraning dumadi kang kawitan jenenge tembang Mas Kumambang. Kemambange nyawa medhun ning alam donya sambut ngapati sambut mito mitoni. Nek wis bar ngapati mitoni menungso ngalami tembang nopo mijil. Menungso bakal lahir mijil lanang mijil wedok. Nek mijil lanang akeh kae wedhus loro, nek mijil wedok akeh kae wedhus siji. Nek wis bar tembang mijil menungso ngarami ngalami tembang napa? Tembang kinanti. Cilik-cilik nika aja ngasih ketelisut, lebokke sangoni kanthi agama, kanthi akhlak, lebokke lembaga pendidikan, lebokke pesantren. Ra gelem ngaji saduk. Ta cilik niki kinanti tembange, lebokke lembaga pendidikan, dablek jewer kupinge, kaplok lambene. Soale nek cilik ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndak blek. Ra kenek diulang. Apa meneh nek wis bar sinom anak menungso kesusul tembang asmara, ngono nek wis mulai ketaman asmara jatuh cinta, taek kucing rasa coklat ra keneng dituturi. Apa meneh nek wis bar tembang asmara ndono tembangi gambuh jumbuhe cah lanang cah wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi tembangi dandangku gula oleh bojo beneran kaya Pak Lurah ini oleh gula legi uripe oleh bojo wis rupane elek ra tau duwe dhuwit senengane ngramal togel pahit oleh dandang nih merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembangi durma. Manusia diminta dharma baktinya dalam kehidupan. Di bondo tokno bandane, duwe ilmu tokno ilmune, duwe tenaga tokno tenagane. Nek ibarat uwit metu woe, menungso metu dharma bakti baktine. Nek durma ora metu dharma baktine ora nang durma, hati-hati kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur saka donya mripat lamur dengkul linu untu pro. Protol, wis iki wis mungkur-mungkur nang mlebu masjid, nang mlebu masjid. Le dadi bajingan leren, le dadi preman leren. Sing wedok sing senengane ahihi nang leren. Wis nang mungkur, nang mungkur, nang mlebu dalan padang mlebu nang gone Gusti Allah. Nek ora nang mlebu mungkur, kesusul tembang megat, roh copot raga sak sukmane mati. Lah nek Hindu reinkarnasi, nek Islam tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge yo siap-siap mlebu lawang ci yo tu. Pedhok sapa? Malaikat mungkar nakir marabuka. Allah huruf he. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mungkar goblok tuh nduk ndase sampean. Sikat ndase jare malaikat rokib aja. Aja piye iki muni Allah ra iso metune Allah. Ha wong iku ilat Jawa kok. Ilat ngimbrang iku ora duwe ali batak duwene ana caraka. Oh ya wis wis gelem belajar. Wis lho karo Kiai Andudi ya sinau ana tarekah melu. Narung iso wis mati yo ya wis ngono matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek ora gelem sinau marep buka. Ha? Ha? Saut ndiase karo linggis yo canggah gulune dadi wareng wedi delok akhirat tutuki modal madil kok apa cemplungke neraka diudhek digantung kaya siwur tutuki modal madil kok tarangan bodol lajur mumur kaya gedebok po bosok mulo pangkat menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudhek gantung siwur tarangan bodol gedebok po bosok lho iki akhire Islam mlebu iso dipahami wong Jawa. Barngono lagi dikenalkan dengan simbol-simbol Islam. Wong Hindu niki memper karo Islam karek dipindah tok kali para wali. Islam duwe Ka'bah, wong Hindu duwe stupa. Wong Islam duwe Jabal Rahmah, wong Hindu duwe Linggaya Yadi. Wong Islam duwe air suci Zamzam, wong Hindu duwe air suci Puncak Kailas. Wong Islam duwe hari raya kurban, wong Hindu duwe hari raya Gad Kediri lah karek pindah kediri kita kelek akhirnya. Oh jadilah Islam terbaik di dunia hari ini Islam Indonesia. Lalu gue mulai sampai ada nih gue nih Islam melu Islam kiai nih tadi gue kiai ya kiai Anjuti nggak tadi gue mau nanti gue lo masih elek-elek ngono kiai. Enggak ya kiai nih gue yang tadi ki ulama Indonesia nih yang tadi ki. Jenenge ini ulama ya modele ya sing ngene iki ketone miring sarung glinting mambu rokok wis iku. Lah itu yang mengerti Islam Indo. Nek sing anyar iki ora ngerti wong tidak pernah lahir dari Indo. Nek teko anyar kemlinti senengane ganggu wong. Wong sembahyang Allahu Akbar diganggu. Wah iku. Ganggu wong ra ilahe. Ana pujian ya diganggu. Lho iki lho masyaallah. Akhirnya Islam Indonesia tumbuh. Dan niku sing ngerti yang ngene iki salat, sing ngerti salat ya kiai ngeten iki. Jenenge wong ngimbrang nek diundang setengah rolas ya urung teko wong dhuhur isih ning sawah nggih. Mula kiai mriki ngerti oh tak celuke setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cempret kabeh teko mule. Ram lebu masjid enteni robana ya rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teko siji loro ora mlebu masjid ngudut. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Ya jare makmume lho ya ini pegel nambani atine dhewe. Bareng wis kepegelen ya Yan Yudi ngenteni galak deh. Tenono. Diurugi anjang-anjang mlebu. Sing ngerti ngono ya nameng Kiai Jawa. Liane ra ngerti wong ora tumbuh dari Indonesia. Pancasila ora ngerti, rokok ra ngerti, tahlilan ora ngerti. Apa ning Quran ra ning tahlilan, ning Quran ra ning yasinan. Kiai gawe-gawe lah nek goleki tahlilan ya ra ono Kang ning yasinan. Wong yasinan tahlilan niku ning Quran jeneng ra ono, onone yasin karo tahlil. Nah wong Jawa niku nek nganggo apa-apa kan dikeki akhiran an. Katok niku nek rung dinggo, nek dinggo jenenge katok an. Simpak niku nek rung dinggo, nek wis dinggo jenenge simpak kan. Yasin nek rung dinggo, nek wis dinggo yasin nan. Sarung nek rung dinggo, nek wis dinggo saru ngan tahlil nek reng dinggo, nek wis dinggo tahlilan. Lah mulo nek ana wong aku nek tahlil gelem, nek tahlilan moh padha karo duwe katok ra gelem katok anu ngono-ngono ku mawon angel mbean. Dinggo niku lho akhire para wali mampu membangun bangsa ini semua dari sisi Islam. Lungguhan kula niki dadi Islam dijenengke kursi niki Islam niki kursiyun ayat kursi aja salah sampean. Saben das ning Indonesia niki umate Kanjeng Nabi sebab angger endas Indonesia sebutane ra'iyah utawa rakyat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh wong sing manggon ning bumi Indonesia niki pengikuti para wali sebab tanah disebut wilayah maknane napa daerah para wali lha ngene iki lho kabeh wong saniki iki wis mlebu kabeh ning Islam ngene iki ya langsung nek wong nek nganggo ngene iki dadi Islam soalnya dijenengi syaruan wong Jawa rada krum ain duwe ning metune sarungan oh. Ayo apa ning ora kabeh wis dadi niku lho kehebatane para wali. Ora kaya wong saiki urung nandur gawe pager. Mager kaya Hizbut Tahrir. Ayo ora cocok Kang. Mula akhire wong saiki ya Allah ngerti niku. Maka kemudian sing maune alok-alok nyadran saiki wis gelem. Padha nyadrane meng luwe seneng ngangge sedekah bumi. Mula sesuk kula suwun tulis teng mriki sing gedhe nyadran rawowo. Tulis mawon nyadran. Nek nyadran sampean ilangi sembayang ya kudu diilangi. Nek nyadran sampean ilangi langgar ya kudu diilangi. Nek nyadran diilangi sebutan kiai ya kudu diilangi. Niku jeneng lawas kabeh, aja salah. Engko nek wis sampean ilangi jeneng ngimbrang ya sampean ilangi. Jenenge desa napa ngoten niku? Niki lho nek sampean lek kaya wong kene niki lho kadang kurang ajar kok. Ana masjid ngadep ngulon ra trimo dipenceng-pencengno. Sampe ngene kae miring-miring. Ora usah wong ngadep ngulon niku satrol Masjidil Haram ngarah-arah teng Masjidil Haram. Bisudurikum nganggo dodo sira. Ora kena kene ya kena sebelah kene tapi nek sampean wis niat ngelurusno kiblat awas sampean. Nek orang akhirnya terus lali ngelurusno kuburan awas sampean. Ayo, nek niat ngelurusno kiblat gedok kuburane wong sak ngimbrang, lurusno depno nang kiblate Gusti Allah. Aja sembrono. Ayo. Aja kok mek masjide tok dilurusno kuburane lali, sak kuburan-kuburane depno kiblat. Aja sembrono sampean. Ayo. Pani sampean. Ono gak ana protol kabeh. Wajah kiblat itu yang dienceng-enceng kuburannya orang akhirnya orang ngadep kiblat ngadep Real Madrid niku. Ngono lho ngaram ke rokok ini kurang ajar ngerokok di haram no. Padahal 57 triliun masuk APBN berarti APBN Indonesia haram ini orang ngaram ke rokok dalan-dalan niku dibangun negara dalan ini haram siapa sih ngaram ke rokok dosa lewat dalan mriku haram lewat dalan mriku lho ngono mulo melu kiai mawon lapo sampean ngerokok kula nek mboten ngerokok kula nek lapo sampean ngerokok kula nek ngerokok mumet mekeruh nah lapo sampean ngerokok nek mboten ngerokok sira kula ngelu wajib ngono mawon melu kiai penak sinak mawon wong ra ono hukume mawon lho kok ya niku lho apa mawon biyen niku dilebokno Islam masyaallah dungane wong Hindu sona mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang iki Islam bismillahirrahmanirrahim sunnah mata kaji aja gue jalan goyang la ilaha illallah muhammadur rasulullah kiai biyen ngene ora kaya wong saiki titi-titi ditokno kok Islam Syiah bukan Islam neng kuburan ora Islam apa mawon biyen niku wong kafir di Islam no saniki wong Islam malah di kafir-kafir no mula aja melu sing model ngono-ngono iku wong ngimbrang ya engke sampean nek wak nek isa nyadran sampean ilangi ya wis sembayang ilangi sisan aja pisan-pisan nyebut ana ndi Kang sembayang ana aja salat ana ndi Kang arep ning musala aja pisan-pisan nyebut langgar haram sampean ajeng temu di tenggene Pak Ustad An Yudi ngoten aja Pak Kiai ra oleh ngono kok Iya, ini ngono kula sing istiqomah, aja kok terus ngono. Nggih, wong wis apik, wong ora apa-apa, wong mriki niku wis apal. Nggih, tenggen kula niku nggih, aja maneh kok apa agama. Pabrik niku stres tenggen kula. Wong jelas-jelas pabrik niku gawe merek Yamaha. Tiang kula niku tukune Honda coba. Tumbas napa mau Hondane, Honda Yamaha RX coba ayo. Niku wong Jawa. Pokoke anger ngene iki wong Jawa jenengane tentara, ora peduli pokoke arep angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pokoke nek klambine lunteng ngene tentara. Pokoke masih ngene iki mbok DLL AJR wae polisi ngono tok mawon. Wong Jawa niku pokoke anger nyedot banyu tekan jero lemah jenenge mesti sanyo. Pokoke anger dinggo sikat gigi jenenge mesti odol. Lho ngono wong Jawa kok. Pokoke anger terbuka jenenge kol iku wong Jawa. Anger duku-duku-duku-duku jenenge desel padahal ora kabeh jenenge desel. Nggih. Iki lho. Tanah ini memang mbadok napa mawon. Bahasa dunia masuk sini jadi apapun mlebu mriki dadi. Maka hari ini Islam terkuat di dunia ada di Indonesia, terkuat teng Pulau Jawa. Wong haji paling akeh ke Indonesia, wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling gede teng akeh teng Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Padahal biyen nameng diulang semelae Rahman Nerakim, sing siji diulang kamdu lillah. Allah. Turu gitu. Lari gini lo ya Allah. Kabeh niku pengen kaya wong kene, mula wong kene rasa pengen kaya wong kono. Kula niki tau ngurusi negara. Pejabat mulih ke Jepang. Mari kita contoh Jepang, disiplin. Jam 7 sudah sampai kantor. Jare wong Jepang gara-gara jam 7 kudu tekan kantor, jam 5 mulih wong Jepang kata sing bunuh di diri. Lah wong Indonesia enak tadi pegawai niku jam 7 gek tangi, jam 8 ngedusi manuk, jam 9 tekan kantor. Ngono Indonesia juga tidak hancur, tidak runtuh karena ini bumi yang berbeda, bumi Indonesia. Lah ngene lho mlo aja dititi salah. Pokoke penting kula benjing niku nggih Pak nggih. Lah ono pilkades aja diawasi, mani politik wis jarno ora apa-apa. Sing paling sugih sing dadi ora apa-apa. Nek masyarakat karep sing paling sugih, nek masyarakat karep sing paling pinter sing dadi, engko ya sing paling pinter sing dadi. Nek masyarakat kok kepengin sing paling diablek sing dadi, ya niku sing dadi. Wong masyarakat duwe karepe dhewe. Nek tengen kula mriko, nek sing dadi lurah biasane niku sing paling amanah. Nek tengen kula, tapi tangga desa kula niku sing dadi lurah mesti sing seneng main, niku mesti dadi lurah. Niku dateng kita kok kula. Ana sing dadi lurah niku sing paling seneng dangdutan, niku dadi lurah. Ya enek. Ari dangdutan. Ya ta lho wong Jawa kok. Desa niku beda-beda. Ora iso padha, ana sing ra iso nulis dadi lurah. Wong-wong desane niku seneng sing dadi lurah niku ra iso nulis. Bupati ya ora iso. Nek bangsa pesisir lor niku sing didadekke bupati biasanya sing pinter ngaji. Ngono iku. Ha nek sing tengah-tengah ngene iki dadekke bupati biasanya sing sugih-sugih. Rodok kidul sing dadi bupati niku biasanya sing koncone brandal-brandal ngoten niku. Dadi bupati. Dadi iki wong desa niku duwe carane dhewe-dhewe. Nek Pak Lurah mriki, napa kok dadi lurah? Wong mriki seneng lurahe jenggot. Jenggoten plus sing dadi lurah sing jenggot. Jenggoten. Lah, ngaten iki. Lah, ngaten iki. Masyaallah. Mula mani politik ora usah diurusi ta. Wong Jawa niku jer besuki mawa. Ya, kaya ana wong teko, wong mati nek sugo mangan keluargane ra oleh. Ora ana tuntunane, ana keluarga mati kok malah sugo mangan ra iso nek wong Jawa. Wong Jawa niku gedhuk sumur sugo mangan, bal-balan mangan, gresik-resik kampung mangan. Wong-wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Masa ana wong ngumpul ra dikeki mangan, ya saru gitu. Ini gila budaya kaya wong Jawa diulang nyeluk Muhammad ora gelem rawani. Wong Jawa nyeluk Nabi kok Muhammad itu mesti ora wong Jawa niku, Jawa palsu. Aja meneh nyeluk Nabi, nyeluk bakul bakso ora kenal niku mawon. Mas lho. Ora kenal lho bakul bakso niku. Pak bakul bakso. Bakul some mas. Lho iki kok nyeluk Kanjeng Nabi kok Muhammad ya ora wani. Nek nabi diceluk sayyi dina, nek dulure bapak nek celuk pakde, adine bapak nek pak le, adine ibu ibu le, mbakyu nek ibu ibu bude. Lah ana wong nyeluk kok Muhammad, sampean takoni jenenge Mas. Sampean iki pak li'e nabi apa mbahne nabi kok wani nyeluk Muhammad ora wani nyeluk Pak Lurah sampean ya, wani jenenge celuk ngono. Wani sampean jeluk sapa jenenge Pak Lurah ya? Heh? Apa? Lah ya sampean wani ra nyeluk ngono. Har ngono wani. No ngono wani. Ora wani kok ora usah tak ditonyo dipliriki ngono keplayu sampean. Lah niki lho niki Jawa niku duwe budaya sing sae karo wong cilik dik karo sing tuwa mas. Lho kok niku aja dirubah-rubah. Kita menempati tempat terbaik dan alhamdulillah para ulama mengajarkan Islam terbaik yang tidak mencabut Islam dari budaya yang sudah ada di masyarakat. Hasilnya cetha bangsa terkuat, negara apa bangsa negara terkuat hari ini yang terjadi Islam terbaik di muka bumi. Lho ana srada iseni sedekah bumi ning sesuk ya digo nyadran ora apa-apa Pak, tulis sing gedhe nyadran ora apa-apa. Jadi orang Hindu itu kok lu, kok nyadranku kok salin ngono. Mula-mula itu gak patung barang itu seneng saat ini. Soalnya iblis stres lu, kok patungku rapayu saat ini orang disembah uang malah diuyui. Kiai ini ngotor nih itu tugasnya nabi weruh wong tawaf udah mindul kelambeni karena nabi jari iblis stres waduh alat tawafku udah salin saat ini. Wong akikoh riyen niku nek pengin anake hebat gelut menangan belehke singa. Terus bayine dilabur gete singa. Pengin anake menang perangan belehke jaran perang. Ben le dagang hasil belehke unta. Kalih nabi niku dirubah daya dados napa? Dirubah dados akikoh cukup pedus loro nek lanang nek wedok si siji. Wong terbangan biyen niku nek terbangan tengahe mesti ana sing udo. Nek penyair nganggo terbang ana wong wedok lewat terbangi bokongmu bokongmu. Kali nabi terbangi dijikuk nggo nyambut kedatangan Rasulullah tola albat badru dangdut nang Indonesia mbak ana sing katoke sakmene iya iya ayo 2500 delok katok murup ngono ana yo an. Para ulama oh jikuk gitare jikuk kendange wes tadi artis itu ditekakno kelambine berukut lagune perdamaian jale iblis stres aduh alatku saya suwe saya entek dirubah karo kiai akik nyesatna wong dirubah karo kiai dandani dadi perhiasan drijine pak lurah no. Iki ulama masyaallah lho no. Mbak, lu ngeten iki lho. Ya Allah. Ngebrang top kok ulama niku ngoten iki. Dadi aja was ya nek kale ulama. Sampeyan gak bakal dimusyrik-musyrikno nek kale ulama. Insyaallah kanthi peringatan sedekah bumi kita sedaya mboten lali kali sejarah asal-usul ngimbrang. Lan tiyang ngimbrang ingkang sampun ngrumiyini kita panjenengan sedaya rumangsa seneng duwe anak putu ora lali karo asal-usul usule ora kelangan sangkan paraning dumadine. Nggih. Jamitan. Jam gangsal. Lah lagu pisan kok, Pak. Mbak nyanyi, Mbak. Nggih, ade iki nyanyi. Napa lagune? Bapak, hari iki Pak Camat nyuwun lagu napa? Napa ajeng nyuwun lagu gala-gala? Nek Pak Lurah wis ngerti kula mesti sing disuwun niku lagu Bang Toye. Ya, lagu napa? Ya, kula ya pengin krungu soalé kok. Enggak, ayo, napa? Pun lungguh ngoten niku mawon. Mungkin nek jenengan ngadeg joget tak kula pengin ngadep mriku. Ya, enggak. Niku mawon, kula kepengin lagu Rasa Cinta. Nah, sakit? Ya. Dereng sakit? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ayo. Tua kapat. Oh, cepet-cepet. Ada pada makhluk takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Nah wis, iso ini sampai apa? Perdamaian ya kene. Nah, ayo. Ayo, apa mawon? Wis, Jawa ya kene. Ayo. Anu mainnya Jawa mawon. Nika. Oh, kalah-kalah. Ya wis, kalah-kalah. Gak apa wis, kono monggo. Ayo. Niki sedekah bumi wae sing seneng ngaji pun tak kei ngaji. Lah niki sing seneng dangdutan kan rung rungu nang monggo ora apa-apa wis yo. Ono wong Pak Lurah yo kepengin nyanyi kok jane niku. Monggo. Eh. Iso kula kan tadi kok. Awon-awon. Lho ta menak kan tadi. Niki wong niki sing pengin ngaji wis sing pengin dangdutan nang monggo ayo. Sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Rindu segala-gala-gala-gala-gala-gala-galanya. Rindu bagaimana kau memuju, aduh, rindu bagaimana

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اخدم لنا بالإيمان، اللهم اخدم لنا بالخير، اللهم اخدم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اخدم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اخدم لنا بالسعادة، اللهم نور قلوبنا بنور ذاتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا أهل العلم أهل الخير أهل العبادة أهل القرآن وصلنا من القيامة بنور الإيمان. ولآبائنا أمهاتنا لمشايخ مشايخنا وجميع المشايخ نمبرنا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اغفر رحمة المغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.